Lukas bindu 10 telu. Paksa si e, reh piga-piga kalak maba berita man Yesus karena kalak Galilea si enggo ibunuh Pilatus, asum ia persembahkan persembahanna man di bata. Ngalaui Yesus man kalak ndai nina. Perbahan kalak Galilea e, ibunuh alu cara si bage, akap dukin maka keleken dosana asangken dosa kalak Galilea si deban. Kukatakan man bandu, labo bage, kampe adilakin kam jera, mati ngekam pagi bagi kalak ahndai. Kuga karena si 10 kalak si mati itindihi menara isi loam, akap dukin maka keleken dosana asang kendosa kerina kalak siringan i Jerusalem. Kukatakan man bandu, labo bage, kampe adilakin kam jera, mati ngekam pagi bagi kalak ahndai. Jenari ituri ken Yesus man kalak e, perumpamaan enda. Lidme sekala empu kebun anggur. Ibas kebun anggur e turah sada batang ara. Laus ya kujen darami buahna, tapi lalit sada pe idatna. Emaka nina mansingiani kebun e. Enggo 3 tahun tep-tep aku reh darami buah batang ara enda, tapi la pernah lid buahna. Tabah sajalah, percuma ia turah ibas tanah enda. Tapi nina singiani kebun e, oh tuan, pelepas ije setahun nari, kukuruk lebih tanah ikelewatna, gelah kutama pupukna. Berambera erbuah ia tahun sire, tapi adilang tabah saja. Sekali sangawari sabat kalak Yahudi, ngajar Yesus ibas rumah pertoton. Litme ije sekalak diberu, enggo 10 tahun dekahna banger iulahi setan. Si erbanca ia bengkung dingin lanai ngasup tedis pajak. Asum idah Yesus diberu e, ilebuhna nina. Nande, penakit nduk nggo malam. Ita makan Yesus tanna ku babo di beru e. Jenari minter ia tedis pajak. Kenca bage, ipujina di bata. Tapi merawa pengulu rumah pertoton e. Sabab ipepalem Yesus ia ibaswari sabat. E maka ngerana ia manjelma sinterem, nina. Litkap nemuari gunardahin. Emaka rehlah iba salah sada wari e gelah i pepalem, labo iba suari sabat. Ngalaui Yesus manbana, nina. Oh, kam kalak pukulah-kulah. Makin kerina ngekam peluar lembuna, entah kaldena iba sekarang nanari, pemincep sa iba suari sabat, pe. Diberu enda kesusuran Abraham, enggo 10 tahun dekahna ia itaban iblis, ma patut nge ia ipulahi iba suari sabat gia. Asum ikatakan Yesus bagai, mela kerina imbang-imbangna, tapi kalak sinterem, ermeriah ukur, ngidah tanda sengget si ilakoken Yesus. Emaka itrusken Yesus ngerana, nina. Bali ras kaikin kini rajan di bata e, alu kaikin e banci kuandingken. Eme bagi sengkebuah benih sawi si ibuat kalak dengan isuan kena ijumana. Turah mesawi e jadi meganjang bagi batang kayu, seh banci prik-prik rasar ibas dahanna. Tole nina Yesus. Alukai kin banci kuandingken kini rajan di bata e. Eme bagi ragi si ibuat diberu, jenari icampurna restelu tumba tepung seh serser kerina. Iteruskan Yesus perdalanenna ku Jerusalem. Janah ibas perdalanenna, singgah ia arah kuta-kuta si meriah. Bagepe kuta-kuta si kitik dingin ngajar ia ije. Lid sekala sinungkun manbana, nina. Oh tuan, lakin pagi enterem kalak si terkelin. Erjabab Yesus manbana. Cubakanlah asa ngasup ndu bengket arah pintun si kiti e. Kukatakan pe manbandu, makan terem ngekalak sin cuba kenca bengket kubas, tapi la banci. Adi kenca keke tuan rumah e, dingin kenca irukna pintun, kam tedis idarat nuktu, janah nindu. Oh tuan, talangi pintun man kami, ya loi nama kam, la kam kutandai. Jenari ninduka, ngo pernah kami man dingin minum ras kam, bagepe ngo pernah kam ngajar i pasar-pasar kuta kami. Ngaloi ka ia man bandu, la kam kutandai, lauslah ibas aku nari, oh kalak jahat. Ije me pagi, kam tangis dingin mesui kal atendu asumidahdu Abraham, Isa, Jakub, raskrina nabi-nabi ermeriah-meriah ibas kini rajaan di bata, tapi kam iambekkan kudarat. Janah rehen mekala i timur, i barat, i utara, bas i selatan nari, remeriah-meriah ibas kini rajaan di bata. Kalak si genduari arah pudi, jadi arah lebe kap pagi. Janah kalak si genduari arah lebe, jadi arah pudi kap pagi. Ibas paksa reh piga-piga kalak parisi dahi ia, janah nina. Tolawes, tadingken ingan enda, sabab ibunuh Herodes Athena kam. Ngalaui Yesus man kalak dahi, nina. To katakan man serigala ku pelau setan-setan dengan ku pepalem si sakit ibaswari si sendah rasi pepagi. Janah ibaswari peteluken dung medahinku. Amin bagi gia, laban cilang ku teruskan ngeperdalanan ku sendah. Pagi ras kedun, sabab labu mungkin sekalak nabi ibunuh pala i Jerusalem. Oh Jerusalem, Jerusalem, ibunuh nu nabi-nabi, ibun terindu persuruhan si enggo isuruh dibata reh dahikam. Enggo piga-piga kali ateku pepulung bangsandu, bagi indung manuk pepulung anak-anakna itroh kabengna, tapi lakam git. Tuhu-tuhu mepagi, rumahndu itadingken seh melungun. Kukatakan peman bandu, lanai pagi aku idahndu seh waktuna ikatakendu, ipasu-pasu gelah ia si reh ibas gelar Tuhan.